Terima kasih. pasti kau sesali keputusan dirimu meninggalkan aku demi dia yang kau pikir sempurna dan punya segalanya hingga kau pun.